Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Mereka memiliki hak sebagaimana mereka, yaitu kaum wanita memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Maka husnul mu'asyarah interaksi pergaulan yang baik antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain ini merupakan sebab di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Seorang suami misalnya atau seorang bapak ya, dia tidak berbicara dengan suara yang kasar, tidak berbicara dengan suara yang keras, tidak menunjukkan wajahnya yang masam, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang menghilangkan makna dari husnul mu'asyarah, baiknya di dalam pergaulan antara sesama anggota keluarga. Qala, al-muallif hafizahullah ta'ala, kita masuk kepada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang memiliki kitabnya, silakan buka halaman 31 paragraf yang paling bawah. Qala qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah, li anna Allah ta'ala yaqul walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sungguh aku suka, aku berhias untuk wanita, yaitu untuk istriku, sebagaimana aku suka dia berhias untuk diriku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka perempuan, para perempuan, para wanita, para istri, mereka memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Artinya bagi seorang suami, bagi seorang bapak, tidak hanya menuntut hak istri atau hak anak-anaknya terhadap dia, yang dimana antara di antara hak-haknya tersebut yaitu hak suami atas istri, ya dia suka istrinya berhias untuk dirinya, tetapi dia juga harus sadari bahwasanya istrinya pun memiliki hak atas dirinya. Sebagaimana dia suka istrinya berhias untuk dirinya, maka dia juga harusnya menyadari bahwasanya istrinya juga suka kalau suaminya berhias untuk dirinya. Yakni yatazayyanur rajulu limra'atihi bima yaliku bihi kama yuhibbu an tatazayyana lahu bima yaliku biha. Yang dimaksudkan dengan berhias di sini yaitu seorang laki-laki berhias untuk istrinya yang sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang laki-laki. Ya. Bukan maksudnya di sini istrinya pakai make up, suaminya juga pakai make up, bukan. Tetapi apa yang menjadi ya kekhususan bagi laki-laki? Ini yang dimaksud. Sebagaimana seorang wanita ketika dia berhias untuk suaminya adalah yang sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang wanita. Qala fa idza bunyatil buyut 'alal ishratil hasanah tahaqqaqat as-sa'adah. Ketika rumah tangga itu dibangun di atas isyrah hasanah, interaksi pergaulan yang baik antara sesama anggota keluarga, ya, tahaqqaqat as-sa'adah, maka akan terciptalah, terrealisasilah kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Ya. Bagaimana kalau atau bagaimana suatu rumah tangga mau tercipta sebagai rumah tangga yang berbahagia ketika jangankan ya interaksi yang baik untuk komunikasi saja, untuk komunikasi saja ya terkadang tidak baik komunikasinya. Ya. Seorang bapak komunikasinya tidak baik dengan anaknya. Ya. Anak ketika dia tidak dididik dengan adab yang baik. Ya. Maka dia terkadang atau merasa memiliki kehidupan sendiri, dunianya sendiri. Merasa tidak perlu bapak atau orang tuanya, ibunya. Ya. Seorang istri memiliki masalah dengan suaminya, tapi tidak terjalin komunikasi yang baik. Terus bagaimana? Ketika itu terjadi al-ishrahal hasanah. Ya, interaksi yang baik. Kalau komunikasinya saja sudah tidak baik. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik untuk keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik di antara kalian, ya, bagi keluarganya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kebaikan seseorang terhadap keluarganya ini menjadi cerminan ya untuk sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya. Ya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik ya orang untuk keluargaku. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Fa khairukum ma'asyiral rijal khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik, ya, terhadap keluarganya. Ya. Atas persaksian siapa ini? Manilladzi syahida bihadza? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana khairan li ahli kana sababan fi sa'adati ahlihi." Siapa yang mempersaksikan ini bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang terbaik untuk keluarganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya, "Khairukum khairukum li ahlihi." Ya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah, ya, orang yang terbaik untuk keluarganya. Ya. Maka kalau seorang itu sudah menjadi orang yang terbaik untuk keluarganya, kana sababan fi sa'adati ahlihi. Maka ini adalah sebagai sebab untuk kebahagiaan di dalam keluarganya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita lihat bagaimana contoh kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Rasulullah, dan beliau adalah Rasulullah. Ya, paham nih, harus paham. Apa, kenapa harus dikatakan wa huwa Rasulullah, dan beliau adalah Rasulullah? Kita harus paham kedudukan beliau adalah sebagai seorang rasul. Ya, pertama, kedudukan apalagi yang lebih hebat daripada kedudukan sebagai seorang rasul? Lebih tinggi daripada raja manapun, ya, lebih hebat dari, ya, penguasa manapun, pejabat manapun, ya. Rasulullah, beliau adalah seorang rasul, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik. Ya. Kedudukan beliau adalah kedudukan yang sangat tinggi. Yang kedua, sebagai seorang rasul, ya, urusan beliau adalah urusan umat. Ya, urusan beliau adalah urusan umat. Bukan hanya urusan, ya, di antara keluarganya saja, bukan hanya urusan di kota Madinah saja, tapi mencakup umat seluruh dunia. Umat Islam. Ya. Dari segala macam problematika yang ada. Dan itu bukan perkara yang mudah. Ya. Taib. Qaidul ummah, sebagai pemimpin dari umat, yatalattafu ila zaujatihi. Tetapi dalam keadaan demikian beliau masih sempat untuk yatalattaf. Ya. Berbuat kelembutan terhadap istri-istrinya. Ya. Memperhatikan mereka. Kana sallallahu alaihi wasallam yudhahiku nisa'ahu wa yuhadditsu nisa'ahu. Dahulu sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yudhahiku nisa'ahu, bercanda dengan istri-istrinya. Ya. Sehingga mereka bisa tertawa, bercakap-cakap dengan istrinya. Ya. Hatta ba'dal isya, sampai waktu ba'dal isya pun beliau melakukan demikian. Wa kana yusabiqu Aisyah. Dan di antara bentuk bagaimana beliau dengan istrinya adalah apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana yusabiqu Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya. Taqulu radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu wa dzalika qabla an ahmila al-lahm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku berlomba. Ya. Lomba jalan atau lomba lari ketika itu, siapa yang cepat-cepatan? Ya. Fasabaqtuhu, kata Aisyah. Maka aku mengalahkan beliau. Ya, wa dzalika qabla an ahmila al-lahm. Yang demikian itu sebelum ya berat badanku naik. Ya. Unduru ya ikhwah, Rasulullah man a'la makanatan minhu. Ya, perhatikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih tinggi kedudukannya, posisinya dibandingkan beliau? Ya. Jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Makhluk terbaik, dicintai oleh para sahabat, ya, dicintai oleh para sahabat. Para sahabat rela mati demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang paling dicintai. Ya, tapi dalam keadaan demikian tidak menjadikan beliau berada seolah-olah berada beliau ya merasa orang yang paling atau kalau bahasa kita istilahnya jaim, jaga image. Ya, oh saya kan demikian. Oh saya kan ini, malu dong berbuat demikian. Oh saya kan ini. Ya, di mana dong wibawa saya kalau melakukan demikian? Tidak. Ya, dalam keadaan demikian beliau masih ya bercanda, bersenda gurau, menyenangkan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyi umur? Dalam keadaan beliau melakukan demikian fi ayyi umur? Dalam keadaan umur berapa beliau? Ba'da an tajawazal khamsin, setelah beliau ya berumur lebih dari 50 tahun. Ya, setelah beliau berumur lebih dari 50 tahun, artinya untuk seumur itu kita tahu bahwasanya itu sudah separuh baya. Ya. Ya, sudah bukan anak-anak lagi, sudah bukan remaja lagi, sudah bukan ya pemuda, sudah bukan, tapi sudah menginjak usia separuh baya. Ya. Artinya ketika beliau melakukan perlombaan dengan Aisyah bukan dalam keadaan beliau berusia 20 tahun, 30 tahun. Ya. Oh, beliau masih muda, ya masih pantaslah untuk bercanda seperti itu. Tidak. Beliau dalam keadaan usia lebih dari 50 tahun. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama bana bi Aisyata fil Madinah fa kana fawqa tsalitsa wa khamsina min umrihi sallallahu alaihi wasallam yusabiq zaujatahu radhiyallahu taala anha. Ya, karena beliau ya, beliau menikah dengan Aisyah, akadnya adalah di Mekah ketika Aisyah masih berumur 6 tahun. Kapan duhulnya, yaitu beliau betul-betul hidup serumah dengan Aisyah, ya, menggauli Aisyah sebagai seorang istri, adalah ketika Aisyah umur 9 tahun dan ketika itu beliau sudah di Madinah. Ya, ketika itu beliau sudah di Madinah. Ya, artinya kalau beliau sudah di Madinah, ya, itu adalah setelah 13 tahun perjalanan beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang dimulai dari umur beliau 40 tahun. Ya, artinya beliau ketika itu lebih usianya dari 53 tahun. Ya. Faqau fakana fawqa tsalitsati wal khamsin min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ketika itu umurnya lebih daripada 53 tahun. yusabiqu zaujatahu radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, beliau berlomba dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad jaa tafsiru hadzal hadis annahu kana ma'a ashabihi fi safarin wa ma'ahu Aisyah. Ya, disebutkan dalam penjelasan hadis ini bahwasanya ketika itu beliau bersama dengan para sahabat beliau di dalam suatu safar, yang mana ketika safar itu yang ikut di antara istri-istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala li ashabihi, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, taqaddamu, fataqaddamal qaum. Beliau berkata kepada para sahabatnya, taqaddamu, kalian duluan. Ya, maka para sahabat pun pergi duluan, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Aisyah, ta'alai usabiqki. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ta'alai, kemari, aku akan ya berlomba denganmu. Ya. Subhanallah. Ma a'zama hadhihi al-israh wa ma a'zama hadhihi as-sa'adah ma'ahu jam'un min ashabihi fi safar. Ya, subhanallah. Ya. Bagaimana agungnya, bagaimana hebatnya al-israh, interaksi, pergaulan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Ya. Bagaimana hebatnya kebahagiaan keluarga beliau ketika itu. Ya, beliau katakan kepada para sahabatnya. Ya, ketika sedang berpergian, ketika sedang safar, fa yaqul taqaddamu. Kalian lebih dahulu. Ya, dahulu kalian. Ya. Min ajli madza? Ya, supaya apa? Min ajli an yusabiqa Aisyah. Supaya beliau ya bisa ya bercanda dengan Aisyah. Artinya di sini juga kita harus lihat ya bahwasanya beliau untuk tidak menimbulkan fitnah ya para sahabat terlebih dahulu tinggal beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak terjadi apa ikhtilat, tidak juga ditonton oleh para sahabat apa yang beliau lakukan. Tapi siapa yang menceritakan? Yang menceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang melakukan ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang melakukan ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya yang namanya kebahagiaan, kemesraan, keharmonisan, keromantisan antara suami istri ya cukup antara suami dan istri saja. Ya, tidak perlu terlalu pamer terhadap orang lain. Ya. Di depan umum sok pamer, sok hebat, wah begini, atau pasang kalau sekarang di status entah di Facebook, entah di ya, BBM, entah di WhatsApp, ya sudahlah. Setiap orang atau banyak orang yang memiliki ya suami, memiliki istri, keluarga yang mungkin lebih romantis daripada itu juga mereka tidak pamer. Untuk apa dipamerkan? Ya, hanya untuk mengundang ya, orang-orang yang tidak suka akhirnya menjadi dengki. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mempersilahkan para sahabat untuk terlebih dahulu. Ya, akhirnya beliau tidak pamer menunjukkan kebahagiaannya dengan istrinya di hadapan sahabatnya yang justru akan apa? Justru khawatir akan menimbulkan fitnah. Ya. Tapi siapa yang menceritakan ini? Dari mana kita tahu? Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri yang menceritakannya. Ya, Aisyah radhiyallahu taala sendiri yang menceritakannya. Ya. Supaya menjadi apa? Pelajaran bagi kita semua. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan beliau yang sangat tinggi, ya. Dalam keadaan usia beliau sudah tidak bisa dibilang muda lagi, tetapi beliau masih memiliki waktu ya untuk memikirkan kebahagiaan rumah tangga beliau. Ya, memikirkan kebahagiaan rumah tangga beliau. Ya. Fayaqulu ya Aisyah ta'alai usabik. Taqulu radhiyallahu ta'ala anha fasabaqtuhu wa dhalika qabla an ahmila al-laham. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah ta'alai, kemarilah usabik. Aku akan ya berlomba denganmu." Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Maka aku memenangi lomba tersebut." Ya, yang demikian qabla an ahmila al-laham, artinya sebelum beliau ya bertambah berat badannya, sebelum beliau mungkin menjadi gemuk, lebih gemuk daripada yang sebelumnya. Inda makanat saghirah, yaitu ketika perawakan beliau masih kecil. Ya, wal ma'lum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala bi Aisyah wa umruha tis'u sinin. Dan maklum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya dakhala bi Aisyah, yaitu ketika beliau sudah membangun rumah tangganya, bukan akadnya, akadnya Aisyah umur 6 tahun. Tapi kapan beliau ya menggauli Aisyah radhiyallahu ta'ala sebagai seorang istri? Ketika Aisyah umur 9 tahun. Ya. Dan ini sering dijadikan celah oleh orang-orang atau musuh-musuh Islam, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Ya. Tetapi harus kita paham bahwasanya ketika beliau menggauli Aisyah, berarti Aisyah sudah siap untuk itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sudah siap untuk itu. Tidak ada bentuk kedzaliman sedikit pun. Ya, tidak ada bentuk kedzaliman sedikit pun. Ya, sebagaimana yang sering didengung-dengungkan, yang digembar-gemborkan oleh media, ya, tentang pernikahan dalam usia yang begitu muda, yang bahkan kalau dibandingkan Aisyah lebih tua. Ya. Bukan perkara yang tercela di dalam Islam. Perkara yang tercela dalam Islam adalah zina. Perkara yang tercela dalam Islam adalah ketika seorang itu ya bergaul dengan yang bukan mahramnya, melebihi batas yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, kenapa itu tidak dicela? Tapi ketika yang dicela adalah ketika seorang ya ingin menikah, menjaga kehormatannya di usia muda. Ya. Kenapa itu tidak didukung? Ya, makanya jangan sampai kita termakan oleh media-media yang kita tidak tahu siapa yang ada di balik mereka. Tetapi yang menjadi patokan kita adalah syariat. Apakah syariat membolehkan atau tidak? Ya, ketika syariat membolehkan, maka kita tahu bahwasanya di situ adalah maslahat ya bagi kita semua. Qala taqulu summa sabaqathu ba'da ma hamalat al-laham fa sabaqani fa dhahik. Qala hadhihi bitilka ya Aisyah. Ya, setelah beberapa waktu, setelah beberapa tahun kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lagi dengan Aisyah. Ya, berlomba lagi dengan Aisyah yang ketika itu dibenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba'dama hamalat al-laham, ba'dama hamalat al-laham. Yaitu ketika Aisyah sudah bertambah berat. Fa sabaqani fadhahika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan lomba tersebut dan beliau tertawa. Kemudian beliau berkata, "Hadhihi bitilka ya Aisyah." Ya, yang maknanya kita seri sekarang satu-satu. Dulu aku yang kalah, sekarang aku yang menang. Ya, ini luar biasa kalau kita mau lihat pelajaran yang ada di sini. Ya, wa qad jaa fi riwayah annahu sallallahu alaihi wasallam fil marrati tsaniyah kana ma'a ashabihi fi masir. Ya, begitu disebutkan di dalam riwayat yang lain ketika itu. Untuk yang kedua kalinya dalam perlombaan ini, beliau juga dengan para sahabatnya dalam perjalanan. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Taqaddamu, silakan kalian dahulu, ya, duluan." Faqala li Aisyah ta'alai usabik. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, "Ayo, kita berlomba." Faqalat ya Rasulullah, "Qad hamaltul laham." Ya. Maka Aisyah berkata, Ya, wahai Rasulullah, qad hamaltul laham, yakni asbahtu tsaqila, aku sekarang sudah berat badanku. La tastati al musabaqah. Ya, maknanya dia tidak mampu, yaitu Aisyah sudah tidak mampu untuk berlomba. Qala ta'ala usabik, kata Rasulullah, ayo aku berlomba denganmu. Fasabaqaha sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi umri sittin aw nahwiha. Lam najid at-tahdid. Ya, lakin la syaka annahu indama taqaddama sinnuh. Ya. Lianna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul innaha hamalat al-laham. Fasabaqaha fasabaqaha fadhahika wa qala ya Aisyah hadhihi bitilka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba dengan Aisyah dalam keadaan beliau sudah berumur lebih dari 60 tahun atau yang sekitarnya. Ya. Lam najid at-tahdid, tidak bisa dipastikan. Kenapa? Ya tidak disebutkan, tetapi ditahu dari indikasi-indikasi yang lain. Ya. Lakin la syakka annahu indama taqaddam sinnah. Ketika itu umur beliau sudah lanjut. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwasanya sekarang beliau sudah berat badannya, bertambah beratnya dari yang sebelumnya. Artinya sudah bukan pada kondisi yang dulu lagi. Ya, maka mereka berlomba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkan perlombaan tersebut. Beliau pun tertawa. Wa qala ya Aisyah hadhihi bitilka. Wahai Aisyah, ini untuk yang sebelumnya. Artinya, ya, kalau bahasa kita satu-satu. Ya. Apa yang menjadi syahid di sini? Ya, apa yang menjadi syahid di sini? Qala falam yansa dzakal amr. Ya, beliau tidak lupa peristiwa terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, artinya apa? Beliau memiliki perhatian terhadap perkara tersebut. Ya, perkara yang mungkin dianggap kecil. Ya, tapi terkadang kita lupa atau luput dari perhatian kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, atau sebaliknya. Ya, dari seorang istri kepada suaminya, dia luput perkara-perkara yang mungkin kecil, tapi bisa diingat, ya, luput, ya, istrinya beli baju baru, ya, pakai berhias untuk suaminya, suaminya pulang cuek-cuek aja, nggak lihat, ya, aduh, gimana perasaannya itu, ya, atau sebaliknya, ya, sebaliknya, ya. Tidak ada perhatian atau mungkin luput dari perhatian, ya, seorang istri terhadap suaminya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, ya, beliau tidak lupa. Beliau katakan, ya Aisyah hadhihi bitilka, ya, ini adalah sebagai balasan dengan yang sebelumnya. Artinya beliau masih ingat. Beliau masih ingat ketika Aisyah, ya, mengalahkan beliau dalam lomba tersebut. Sekarang beliau yang menang. Ya. Yang seperti ini adkhala surur ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang seperti ini yang menyebabkan kesenangan, kebahagiaan, ya, ke dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena itu menjadi peristiwa yang selalu beliau ingat. Ya, dari sekian banyak peristiwa-peristiwa, dari sekian tahun beliau, ya, berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau menceritakan peristiwa-peristiwa, pasti peristiwa yang sangat berkesan, di antaranya adalah peristiwa ini. Ya, kejadian ini. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jelas beliau sebagai seorang istri, di mana beliau menghadapi, ya, atau di situ ada istri-istri yang lain, beliau mendapatkan perhatian lebih. Ini adalah satu bentuk keistimewaan, bentuk keutamaan. Ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, perhatian khusus terhadap mereka, ya, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus terhadap mereka, ya, ini mereka anggap sebagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, misalnya, apalagi peristiwa Aisyah seperti ini sebagai seorang istri, jelas ini adalah peristiwa yang, ya, mengesankan bagi beliau. Ya, Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan beliau di belakang. Ya, naik himar diboncengkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkesan oleh Mu'ad, bagi seorang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ini adalah peristiwa yang berkesan. Ya, beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan. Ya. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, peristiwa yang mungkin bagi kita, apa sih orang namanya diboncengkan biasa saja. Tapi siapa yang memboncengkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dicintai oleh para sahabatnya. Ya, mereka berebutan untuk mendapatkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, peristiwa-peristiwa seperti ini, apalagi peristiwa yang, ya, bagi seorang Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kehidupan rumah tangganya adalah peristiwa yang sangat penting bagi beliau. Beliau sangat ingat momen-momen yang paling berkesan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yansa dzakal amr, beliau tidak lupa. Wa adkhala surur ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini menyebabkan surur, kebahagiaan, kesenangan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadhil isratul lati tusabbibu sa'adata bainaz zaujain. Ya. Interaksi yang seperti inilah, pergaulan seperti inilah yang menyebabkan kebahagiaan, ya, bainaz zaujain, di antara pasangan suami istri. Lam yasghalhu hammun adhimun yahmiluhu wa amrul ummah an hadhihi al-ishrah al-hasanah. Ya, tidaklah perkara yang besar, perkara yang sangat penting, yaitu perkara umat, menyibukkan beliau dari interaksi yang baik dengan istri-istri beliau. Fama ajmala an yukhassisa az-zawju li zawjatihi wa abna'ihi yawman aw waqtan yula'ibuhum fi. Ya, maka alangkah bagusnya kalau seorang suami atau seorang bapak dia mengkhususkan waktu, ya, apalagi bagi orang yang, ya, seorang suami, seorang bapak yang dia sehari-harinya aktivitasnya adalah di luar rumah, ya, tidak bertemu dengan keluarganya kecuali pada waktu libur, dia jadikan, ya, waktu khusus, ya, untuk dia bersama istri dan anak-anaknya, ya, waktu keluarga yang tidak langsung khusus dia berikan perhatian kepada keluarganya. Ketika apa? Ketika dia tidak ada waktu lain kecuali itu. Ketika hari-harinya dia sibuk, ya, di kantor atau di kerjaannya, ya. Ba'du masyayikhina al-kibar fisin qad farraga li abna'ihi yawman fil usbu yakhruju ma'ahum yula'ibuhum yahmiluhum 'ala dhahrihi wa huwa fawqa as-sab'in yuda'ibu ahlahu haqadha haddatsana abna'uhu min ain yata'assa bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari masyayikhina, sebagian dari guru-guru kami yang mereka sudah kibar, sudah berusia lanjut, ya, tapi mereka menyempatkan menjadikan, ya, bagi anak-anak mereka satu hari di dalam seminggu, satu pekan mereka dia keluar bersama mereka, anak-anaknya, bercanda sama mereka, ya, menggendong mereka, ya, dalam keadaan umurnya sudah lebih daripada 70 tahun. Yuda ibu ahlah, ya, bercanda, bermain-main dengan keluarganya. Ya, hakata, demikianlah. Haddatsana abna'uhu. Siapa yang menceritakan kepada saya? Anak-anaknya, kata beliau. Ya, artinya bagi anak-anaknya ini adalah suatu yang berkesan dari seorang bapak ketika bapaknya ya mengajak ya bercanda anak-anaknya. Min ain? Ya. Dari mana mereka melakukan itu? Ya ta'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadha ya ikhwa ala yudhibu syaqa' al-usrah. Idza kanat ta'lam anna hadha ar-rajul, hadha al-ab qad khassasa laha yawman yudkhilu fihi surur 'alayhim. Satajidu annal usrah tas'ad tas'ad bi baqiyatil usbu wa tatandiru hadzal yaum wa hadza min a'zami asbabi sa'adah wa in kunna qad ghafilna anhu. Nah, kalau yang seperti ini bentuk interaksi yang luar biasa antara seorang suami dengan seorang istri, seorang bapak dengan anak-anaknya ya, dan yang lain-lainnya. Ya, bukankah yang seperti ini yang akan menghilangkan ya kesulitan, kesengsaraan, perkara masyakil rumah tangga hilang dengan sebab ini. Ya, kalau seorang istri dia tahu ya, atau keluarga itu tahu ya bahwa suaminya atau bapaknya ya akan mengkhususkan suatu hari untuk dia. Ya, ini akan menjadikan keluarganya senang, bahagia. Ya, mereka akan menunggu hari tersebut. Ya, ketika hari itu datang, mereka berkumpul bersama-sama. Ya, maka pada hari-hari lainnya, satajidu annal usra tas'ad baqiyatal usbu. Ya, pada hari-hari selanjutnya mereka dalam keadaan bahagia. Dalam keadaan apa? Siap menunggu untuk hari datangnya. Ya, di mana ya bapak mereka bisa berkumpul dengan mereka. Ya, dan ini merupakan salah satu sebab terbesar bagi kebahagiaan rumah tangga. Walaupun kalau kita mau melihat keadaan diri kita, sering kita lalai dari perkara ini. Qala ba'duna yata'adham yaqulu ana syekh, ana mudarris, ana imamu masjid, ana kaza kaifa ula'ibul abna. Ya, sebagian kita mungkin merasa berat untuk melakukannya. Ya, saya seorang guru, saya seorang syekh, ya, saya imam masjid, saya ya bos di kantor saya, ya, saya terus. Ya, masa aku mau bermain-main seperti itu lagi dengan anak-anakku? Kaifa al'abu ma'a zawjati wa usabiquha? Masa aku ya bercandanya seperti itu dengan istriku? Ya, berlomba dengan dia. Ya, merasa berat, merasa kok kayaknya bukan sudah, atau mungkin kalau sudah merasa tua ini sudah bukan umurnya lagi, ini kerjaannya anak-anak muda. Ya. Seolah-olah kewibawaannya hilang, seolah-olah ya derajatnya jatuh kalau dia bermain dengan anak-anaknya dan istri-istrinya. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadza. Ya, perhatikan bahwasannya ini, lihat nih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Ya, wa hadza min a'zami asbabis sa'adah. Ini merupakan sebab kebahagiaan, sebab terbesar dari kebahagiaan keluarga. Ya. Wa laisa li hadza ya ikhwasin. Ya, tidak tergantung pada umur. Ba'dun nas idza qultu lahu hadza qala hadza lis syabab al an ana ja'anil mabid ibyadda syi'rul lihyah. Ya. Atau sya'rul lihyah. Ya. Sebagian orang kalau aku katakan padanya dengan perkara ini, jawatan ini, udahlah ini untuk anak muda saja. Aku sudah tua. Sudah banyak uban. Ya, jenggot saja sudah beruban. Ya, subhanallah, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sinnin mutaqaddim, pada usia yang lanjut. La yaghfal an hadzal amr. Tapi beliau tidak lupa, tidak lalai dari perkara ini, bagaimana untuk membahagiakan istri-istrinya. Ya, fayan bagi ayuhal ikhwa an la naghfal hadzal amr. Maka yang sepantasnya wahai ikhwah adalah kita tidak lalai dalam perkara ini. Az-zawj waz-zawjah wal abna bihajatin ila sa'adatil usrah. Suami, istri dan anak-anak semuanya butuh untuk kebahagiaan keluarga. Walau taqaddama bihim al-umr, walaupun dalam usia yang lanjut, as-sa'adah yahtajuhal insan, kebahagiaan dibutuhkan oleh setiap manusia. Bal aqul innal insana idza taqaddama bihil umru ihtaja ila asbabis sa'adati aktsar. Seorang itu ketika usianya sudah lanjut, justru dia lebih membutuhkan terhadap kebahagiaan yang lebih. Fahadza sababun adzim, dan ini al-isra al-hasanah, ya, interaksi yang baik di antara keluarga adalah sebab yang sangat besar di dalam, ya, menjadikan kebahagiaan rumah tangga. Taib, sedikit lagi. Wa qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat wasifatan halan nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata mensifati keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ilaiha. Beliau dahulu mengerjakan pekerjaan keluarganya, pekerjaan istrinya di rumah. Ya, membantu istrinya. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri, tapi sebagian dibantu oleh suaminya. Dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratish shalah kharaja ilaiha. Ya, ketika hadir waktu salat, beliau pun keluar untuk salat. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana fi baitihi yakunu fi mihnati ahli. Ya, ketika beliau dalam rumah, ya, beliau tidak segan untuk membantu mengerjakan pekerjaan istri-istri beliau. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita. Wa hadza yudkhilus surur ala zaujah. Ya, mungkin tidak banyak yang bisa dikerjakan. Ya, tapi paling tidak ini cukup untuk menyenangkan, ya, hati istrinya. Indama yaqumu zaud fi amriha, ketika seorang suami dia memiliki perhatian terhadap istrinya dalam perkara ini. Ya. Apa buktinya? Saya lagi lihat bagaimana Aisyah menceritakan seperti ini. Ini perkara yang berarti berkesan bagi seorang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Fi mihnatiha, pekerjaannya, yusaiduha fi baitiha. Hadza min a'dami asbabi sa'adatil usrah. Ya, dia membantu istrinya di dalam pekerjaan rumah tangga, dan ini adalah salah satu sebab terbesar di dalam kebahagiaan rumah tangga seorang. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita selesai dari poin ini, yaitu di antara sebab kebahagiaan keluarga adalah al-israh al-hasanah, pergaulan yang baik, pergaulan yang interaksi yang baik antara masing-masing dari anggota keluarga, antara suami dengan istri, istri dengan suami, ya, bapak dengan anak-anak, anak-anak dengan bapak, bapak dengan ibu dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu, dan seterusnya. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.